ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana hukum sholat tarawih berjamaah dilanjutkan dengan sholat malam berjamaah pula? Apakah boleh seperti itu? Kalau dia di satu masjid, kalau misalnya awalnya tidak witir, akhirnya baru witir, itu enggak ada masalah. Tapi kalau witirnya dua kali, kayak dua kali jamaah, itu makruh namanya. Itu masalah itu takib disebut di dalam pembahasan witir. Itu makruh di kalangan ahli fikih. Tapi kalau ada masjid di sini awal malam, masjid lain akhir malam, ya dia hadir dua-duanya, itu enggak ada masalah. Baik, jadi harus dipilah ya. Itu tiga pembahasan tadi, berbeda hukumnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.